السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah, dan sampai pada ayat yang ke-160 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menolong kalian, فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, maka enggak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ, sebaliknya kalau Allah يَخْذُلْكُمْ mengacuhkan kalian, tidak menolong, faman dalladhi yansurukum min ba'dih, maka siapakah yang akan bisa menolong kalian setelahnya. Walallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, ay in yumdidkumullah binasrihi wa ma'unatihi, jika Allah mendukung kalian dengan kemenangan, dengan pertolongan, wa ma'unatihi, dengan bantuannya, fala ghaliba lakum, maka niscaya enggak akan ada orang yang bisa mengalahkan kalian. Kalau Allah pembelanya, enggak akan ada yang bisa mengalahkannya. Falau ijtama'a 'alaikum man fi aqtariha وَمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعَدَدِ وَالْعُدَدِ, walaupun berkumpul seluruh manusia dari seluruh penjuru dunia, وَمَا عِنْدَهُمْ, dan dikumpulkan seluruh apa yang mereka punya dari adad dan udad, adad bilangannya, jumlahnya, udad perlengkapannya, ini silahkan, Walaupun manusia seluruhnya bersatu padu berkumpul, bantu membantu, bahu membahu, dengan jumlahnya yang banyak, dengan perlengkapannya yang lengkap. Al-adad wal-udad. Lianna Allah la mughaliba lahu. Karena Allah tak terkalahkan. Karena Allah enggak akan ada yang bisa mengalahkannya. Sehingga kalau Allah pembelanya, siapa yang akan bisa mengalahkannya? Wa qad qahara al-ibada wa akhadha bi nawasihim. Allah sudah menundukkan para hamba ini, para makhluk ini. Wa akhadha bi nawasihim, dan Allah yang memegang ubun-ubunnya. Seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk, nawasiha biyadi. Nawasiha, ubun-ubun mereka semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fala tataharrak dabbatun illa bi idznihi. Tidak akan bisa bergerak satu binatang melata pun, satu makhluk yang merayap di muka bumi pun, illa bi idznihi, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala taskun illa bi idznihi. Tidak pula diam kecuali dengan izinnya. Bergerak dengan takdir Allah, diam juga dengan takdir Allah. Wa in yakhdhulkum, sebaliknya jika Allah yakhdhulkum, yakni khadalakum, yakni maknanya wa yakilukum ila anfusikum. Kalau kalian dipasrahkan oleh Allah kepada diri kalian sendiri, Allah tidak menolongnya, Allah tidak membantunya, Allah tidak mendukungnya. Faman dalladhi yansurukum min ba'dih, maka kira-kira siapa yang akan bisa menolongnya? Fala budda antan khadilu, maka mesti mereka akan kalah. Walau a'anakum jami'ul khalqi, walaupun jami'ul khalq, seluruh makhluk-makhluk, a'anahum, mendukungnya, membantunya, menolongnya. Kalau Allah tidak menolong, maka tidak akan bisa menang, enggak akan bisa mereka mengalahkan musuhnya kalau Allah tidak menolong. Wa fi dhimni dhalikal amr bi istinsar billah. Kaidah ini menunjukkan di dalamnya sesuatu perintah penting. Kaidah siapa yang ditolong Allah pasti menang, enggak akan terkalahkan, dan siapa yang tidak ditolong oleh Allah pasti kalah, enggak akan bisa menang. Ini kaidah yang pasti pasti pasti. Berarti di dalamnya ada kandungan perintah agar kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dhimni dhalik, di dalam kandungannya ada perintah bil istinsari billah. Perintah untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'timadi alaih, perintah untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'ah min al haul wal quwwah, dan berlepas diri dari kekuatan dan daya upaya dirinya sendiri. Apa maknanya berlepas diri? Bukan tidak memakai, tetapi jangan mengandalkan kemampuanmu sendiri. Kamu enggak akan sanggup, kamu enggak akan bisa. Bergantunglah pada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kita enggak punya kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah. Tanpa bantuan Allah kita enggak punya apa-apa. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Walihada qal, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berkata setelahnya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Wa tawakkul adalah menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Ya Allah, hanya karenamu dan hanya karena pertolonganmu. Ya Allah, kami pasrahkan seluruh urusan ini kepadamu. Aku enggak sanggup, enggak akan bisa, enggak akan mampu tanpa pertolonganmu, tanpa kekuatanmu. Jangan sebaliknya, sombong, menyatakan kami pasti menang karena kami punya kekuatan cukup, jumlah banyak, dalam keadaan perlengkapan tidak kurang. Akhirnya lupa kepada Allah Ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah ingatkan dalam perang Hunain, wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah yawma Hunain, ingatlah pada perang Hunain ketika kalian bangga dengan banyaknya jumlah kalian, tetapi ternyata enggak membantu apa-apa. Banyaknya jumlah enggak membantu apa-apa ketika itu. Buyar mereka semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW memanggil mereka, menyuruh Abbas radhiyallahu ta'ala anhu untuk memanggil siapa yang berbaiat di bawah pohon, ya muhajirin, ya ansar, ya man bayat tahta syajarah, maka berkumpullah pasukan inti sedikit, berperang menang biiznillah, binasrillah, dengan pertolongan Allah, dengan takdir Allah. Tadi jumlahnya sangat besarnya, puluhan ribu kaum muslimin, masya Allah. Hari itu banyak sekali di masa itu jumlah seperti itu. Ternyata falam tughni ankum syai'a. Maka barakallahu fikum. Alallahi falyatawakkalil mu'minun. Maka kepada Allah lah hendaklah orang beriman bertawakal. Wa taqdimul ma'muli yu'din bil hasr. Dan didahulukannya al-ma'mul, yang dikenai amal, didahulukan, itu ada yu'dan bil hasr, ada pemberitahuan bahwa ini pengkhususan. Sama dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kalau diterjemahkan, kepadamu kami beribadah, kepadamu kami meminta pertolongan. Bagaimana kalau dibalik, kami meminta pertolongan kepadamu, sama apa enggak sama? Dalam bahasa Indonesia, kami meminta tolong kepadamu, kepadamu kami meminta tolong, sama apa beda? Maknanya sama, tekanannya berbeda. Apa perbedaannya? Kalau didahulukan objeknya, maka terlihat di sana ada hasr, ada pengkhususan. Aku beribadah kepadamu. Itu masih bisa dilanjutkan dan juga beribadah kepadanya. Dan beribadah pada yang ini, pada yang itu, bisa. Tetapi kalau yang pertama, kepadamu kami beribadah. Itu maknanya hanya kepadamu kami beribadah. Ini juga sama. Alallahi falyatawakkal. Dan kepada Allah lah hendaklah bertawakal. Secara makna kalau dibalik sama. Ya tawakkal ala Allah, bertawakal kepada Allah. Tetapi masih tidak mengandung al-hasr. Sehingga di sini dikatakan taqdimul ma'muli, didahulukan al-ma'mul yudin bil hasr, memberikan berita bahwa ini pengkhususan. Ay 'ala Allah wahdahu la syarika lahu tawakkalu. Yani kepada Allah lah satu-satunya. Hanya kepada Allah lah, jangan kepada yang lainnya kalian bertawakal. Yani la 'ala ghairihi, tidak kepada lainnya. Li'annahu qad 'alima annahu huwa an-nasir wahdahu. Karena dia tahu bahwa tidak akan ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fali'timad 'alaihi tauhidun. Maka bertawakal pada Allah itu adalah tauhid. Muhassilun lil maqsud, yang akan mendatangkan tujuan yang diharapkan. Wali'timad 'ala ghairihi syirkun. Sedangkan bersandar pada selain Allah adalah kesyirikan. Sedangkan kesyirikan ghairu nafi'in li sahibihi, kesyirikan enggak akan memberikan manfaat bagi pelakunya sedikit pun. Bal dar, bahkan memberikan madarat, tidak memberikan manfaat. Sehingga ketika ada seseorang yang memakai jimat di lengannya, ditanya oleh Nabi, "Ma hadza?" Apa ini? Qala minal wahinah. Ini untuk menangkis, menangkal penyakit kelemahan pada tangan. Fala inzi'aha. Lepaslah. Fa'inahu la yaziduka illa wahnan. Lepaslah. Karena itu tidak menambah kecuali kelemahan. Yang biasa ada kuningan di sini. Ya. Seperti cerita dongeng wayang. Ya. Mesti di sini ada gelangnya. Ya. Katanya itu untuk kekuatan. La yaziduka illa wahnan. Itu tidak menambah kecuali wahnan. Tidak menambah kecuali kelemahan. Demikian pula kesyirikan-kesyirikan secara umum tidak menambah apapun, bahkan madarat. La yanfa' bal yadur. Wa fi hadhihi al-ayah al-amr bi tawakkul 'ala Allah wahdahu. Berarti ayat ini perintah untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anahu bi hasbi imanil 'abdi yakunu tawakkuluhu, dan bahwasanya sesuai dengan keimanan seorang hamba maka segitulah tawakalnya. Semakin tinggi imannya, semakin bertawakal kepadanya. Semakin kurang imannya, semakin kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Maka kalau ada orang yang mengatakan kami beriman tapi tidak bertawakal pada Allah, maka kita akan katakan tidak percaya. Saya beriman, tidak percaya. Kalau engkau beriman pada Allah, engkau akan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bertawakal sih bertawakal, tapi anu ini dan itu, berarti tawakalnya lemah. Menunjukkan apa? Imannya lemah. Berbanding lurus antara iman dengan tawakkul. Wa ma kana linnabiyyin an yaghulla. Ayat berikutnya Allah berfirman, tidaklah pantas bagi seorang nabi untuk yaghul, melakukan ghulul. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Siapa yang melakukan ghulul nanti akan datang hari kiamat membawa apa yang dia ghulul pada hari kiamat. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian akan ditunaikan masing-masing orang, masing-masing manusia dengan apa yang telah dikerjakannya, akan ditunaikan, yakni dibalas. Wa hum la yudlamun, dan mereka enggak akan didzalimi. Al-ghulul, kata Syekh Sa'di rahimahullah, huwal kitmanu minal ghanimah. Ghulul adalah menyembunyikan pampasan perang. Wal khiyanah fi kulli malin yatawallahu al-insan wa huwa muharram ijma'an. Dan pengkhianatan pada setiap harta yang dipegang oleh manusia dalam keadaan itu adalah perkara haram secara ijma'. Wa huwa muharramun ijma'an, dan itu haram secara ijma'. Bal huwa minal kabair, bahkan ghulul termasuk dosa-dosa besar. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Di dalam peperangan fi sabilillah, melawan orang-orang kafir yang harbi, yang memerangi muslimin, maka di sana ada tercecer harta benda mereka. Apakah senjata-senjata mereka yang tertinggal, atau kuda-kuda mereka yang tertinggal, atau kendaraan-kendaraan lain yang mereka tertinggal, atau makanan-makanan, atau bahkan perhiasan-perhiasan. Maka itu semua disebut ghanimah, pampasan perang. Jangan sekali-kali mengambilnya sebelum dibagi oleh seorang imam atau seorang pimpinan perang tersebut. Masing-masing dengan sahamnya. Saham itu bagiannya. Yang berjalan kaki satu saham, yang berkuda disebutkan salah satu pendapatnya adalah dua saham atau tiga saham. Saham itu bagian. Artinya dibaginya Kalau yang berkuda dihitung dua. Karena kudanya juga membutuhkan penghidupan, makanan, biaya. Jangan yang berjalan kaki dihitung satu. Tetapi sebelum dibagi, kalau dia menyembunyikannya tanpa memberitahu komandannya, berarti itu yang disebut dengan hulul. Itu yang disebut hulul. Dan diantara pembagiannya pun tidak seluruhnya untuk pasukan yang ikut bertempur. Diambil lillahi khumusahu wali rasulih, akan diambil perseperlimanya untuk Allah dan Rasulnya, untuk fuqara wal masakin, untuk orang-orang yang memang tersebut di dalam Al-Quran. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, وَمَا كَانَ لِنَبِيِّينَ أَنْ يَغُلَّ. Tidak pantas bagi seorang Nabi an yaghul. Ini sesungguhnya bantahan bagi mereka-mereka yang menuduh bahwa Nabi memakan harta pawasan perang. Maka dibantahnya dengan kalimat, maka nali nabiyin an yaghul. Tidaklah pantas bagi seorang Nabi pun dengan nakirah yang yufidul umum, memberikan faedah umum. Nabi manapun enggak akan ghulul. Nabi manapun enggak akan ghulul. Karena kalimat nabiyyin sifatnya am. Wa makana linabiyyin an yaghul. Kama tadullu alaihi hadhihi al-aya al-karima wa ghairiha min an-nusus. Maka ghulul adalah perbuatan haram. Sebagaimana ditunjukkan dalam ayat ini yang mulia ini dan yang lain-lainnya dari nusus. Fa akhbara Allah Ta'ala annahu ma yanbaghi. Maka Allah mengkhabarkan bahwa yang demikian tidak pantas. Wala yaliqu, dan tidak cocok. La yaliq maknanya tidak layak. Alhamdulillah. Ternyata bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Kalimat layak dari kata laik. La yaliq. Laik ghairu laik, atau dibaca ghairu laik, tidak layak. Tidak layak bagi beliau, bagi seorang nabi pun, an yaghulla. Li'anna al-ghulul kama alimta min azamid dunub. Karena ghulul, sebagaimana kau tahu, sebesar-besar dosa. Wa asyarral uyub, sebesar-besar sesuatu yang memalukan. Sebesar-besar aib. Wa qad sanallahu ta'ala anbiya'ahu. Dan Allah telah menjaga nabi-nabinya dari akhlak yang jelek. Allah telah menjaga nabi-nabinya dari akhlak yang buruk. An kulli ma yudannisuhum. Dijaga para anbiya dari segala apa yang mengotori mereka. Wa yaqdah fihim. Dibersihkan mereka, dijaga mereka dari perkara-perkara yang yaqdah, yang menjelekkan mereka atau mempermalukan mereka. Wa ja'alahum afdalal 'alamina akhlaqan. Maka Allah jadikan mereka sebagai seafdal-afdal makhluk akhlaknya. Afdal al-alamin, yang paling afdal dari seluruh alam akhlaknya. Apa kata Allah kepada nabinya? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasulnya engkau di atas akhlak yang mulia. Wa atharahum nufusan. Allah jadikan mereka sesuci-suci jiwa. Wa azkahum wa athyabahum. Allah jadikan mereka yang paling bersihnya, yang paling thayyib, yang paling baiknya. Wa nazzahum an kulli aib. Dan Allah akan jaga mereka dari segala macam aib. Mereka disucikan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari segala macam aib. Enggak ada aib sama sekali pada mereka. Wa ja'alahum mahalla risalatih. Karena Allah jadikan mereka sebagai pembawa risalah. Karena Allah jadikan mereka sebagai pembawa risalahnya. Maka tidak mungkin Allah salah pilih. Tidak mungkin Allah memilih orang yang tidak memiliki akhlak yang luhur. Mereka akan Allah jadikan ma'dina hikmatih. Allah jadikan perbendaharaan hikmah. Para rasul dipilih oleh Allah untuk menjadi tempat hikmah, perbendaharaan hikmah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu kepada siapa Allah berikan risalahnya. Mereka kaum musyrikin selalu protes, kalau memang engkau rasul, kenapa kau Allah pilih orang seperti kamu? Mereka menganggap orang rendahan. Mengapa Allah memilih orang seperti kamu, enggak milih kami, orang kaya, orang mulia, orang besar? Ini jawabannya. Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalatah. Allah lebih tahu kepada siapa Allah turunkan risalahnya. Allah tahu siapa yang pantas dijadikan rasulnya. Allah pilih untuk sumber ilmu. Allah pilih untuk pembawa ilmu adalah orang yang paling luhur, paling bersih, paling mulia akhlaknya, terjaga dari aib, terjaga dari kejelekan, terjaga dari sebab-sebab yang memalukan, terjaga dari sifat-sifat yang jelek. Maka diantaranya al-ghulul, enggak pantas bagi Nabi. Enggak pantas sama sekali. Fabi mujarrad ilmal 'abdi bil wahid minhum yajzim bisalamatihim min kulli amrin yaqdah fihim. Maka hanya dengan mengetahui atau hanya dengan pengetahuan seorang hamba pada salah satu dari mereka cukup untuk mengetahui seluruh para nabi. Siapa yang mengenali Nabi Isa akan mengenali seluruh para nabi, bahwasanya mereka semua orang-orang yang suci, yang mulia akhlaknya, yang tidak mungkin berbuat ghulul, enggak mungkin mencuri, enggak punya aib, enggak punya kejelekan padanya. Dari kenyataan yang dikenali dari nabi tersebut dan dari berita yang jujur dari nabi tersebut. Sebagaimana kita sekarang mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awalnya sampai akhirnya, beriman kalau beliau benar-benar rasul, dan kita kenali beliau adalah seorang yang mulia, suci, bersih, tidak ada aib padanya, dan kemudian diberitakan bahwa para anbiya semuanya adalah orang-orang yang suci. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari para rasul. Tidak membeda-bedakan apanya? Tidak membeda-bedakan dalam masalah iman kalau mereka benar-benar rasul, itu satu. Dan tidak membeda-bedakan kalau mereka semuanya orang-orang mulia. Tidak membeda-bedakan kalau kita mengatakan mereka semuanya terjaga, maksum dari kesalahan dan kejelekan dan aib. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dikatakan, bimujarrad ilmil abdi bil wahid, maka hanya dengan ilmu seorang hamba pada satu orang dari nabi, dari para nabi, yazim bisalamatihim, akan tegas mengetahui selamatnya mereka dari segala macam sifat yang jelek. Wala yahtaju ila dalilin, enggak perlu dalil, enggak perlu bukti, ala ma qila, enggak perlu bukti dari apa yang kita ucapkan tentang mereka kalau mereka orang-orang suci. Mengapa? Cukup kita katakan dia nabi, diutus oleh Allah. Kalau diutus oleh Allah, berarti pilihan Allah. Kalau pilihan Allah, apakah mungkin Allah salah pilih? Itu jawabannya. Jadi gak perlu pakai bukti-bukti, cukup pasti Allah tidak salah pilih. Maka rasul yang dipilih pasti as-sadiqul masduq, pasti al-amin, pasti orang yang amanah, fatanah, pasti orang yang du khuluqin azim, yang memiliki akhlak yang mulia. Ila akhirih. Li'anna ma'rifatahu binubuwatihim mustalzim lidaf'i dhalik. Karena pengenalan dia terhadap kenabian beliau atau kenabian para anbiya itu cukup untuk membuktikan kalau mereka tidak ghulul. Nabi kalian ghulul. Mana buktinya? Tidak perlu. Tidak perlu tanya begitu. Nabi kalian berbuat demikian yang jelek-jelek, yang tidak pantas. Kita katakan dengan kalimat beliau Nabi. Beliau Rasul. Tidak mungkin melakukan yang seperti itu. Cukup. Tidak perlu pembuktian. Datangkan saksi. Mana buktinya? Kita yakin. Mereka tidak akan bisa mendatangkan saksi, tidak bisa datangkan bukti. Kalaupun mereka seakan-akan membawa saksi, seakan-akan membawa bukti, semuanya bukti palsu, saksi palsu. Mengapa? Karena Rasul. Kalau sudah terbukti Rasul, Allah sudah katakan, maka nali nabiin an yaghul. Tidak pantas bagi Nabi untuk berbuat ghulul. Ata bisigatin yantani' maha wujudul fi'li minhum. Allah datangkan kalimatnya dengan bahasa bahwasanya tidak mungkin kalau dia seorang nabi berbuat ghulul. Tidak ketemu antara ghulul dengan sifat nubuah. Enggak bisa, enggak mungkin. Kalau ghulul berarti bukan nabi, kalau nabi berarti bukan ghulul. Berarti tidak mungkin ghulul. Itu cukup. Ayam tanik dalik. Makna makana, maknanya adalah tidak mungkin, atau dengan lebih jelas lagi, mustahil seorang nabi mencuri. Mustahil. Qala wa yamtani dhalika wa yastahil. Yastahil mustahil. Alaman ikhtarahumullahu linubuwatihi. Tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang Allah pilih untuk jadi nabi. Tidak mungkin melakukan hal-hal jelek tersebut. Tsumma dzakaral wa'id 'ala man ghalla. Kemudian Allah menyebutkan ancamannya bagi siapa yang berbuat ghulul. Faqala wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang mencuri pampasan perang, maka nanti yaumul qiyamah dia akan bawa hasil curiannya. Untuk apa? Yu'adzab biha. Diazab dengannya. Ayati bihi hamiluhu ala dhahrih. Yati bihi hamilahu ala dhahrih. Dia akan datang membawanya dalam keadaan memikul di punggungnya. Apakah hayawanan? Hayawanan binatang ternak. Mencuri unta dari pampasan perang. Atau mencuri kuda dari pampasan perang. Au mata'an atau perkakas-perkakas senjata, tameng, baju besi. Au ghairi dalik atau yang selain itu. Liyu'adziba bi yaumil qiyamah. Untuk mereka diadab dengannya pada hari kiamat. Hissan wa ma'nawiyan. Hissan wa ma'nawiyan, diadab dari dua sisi. Fisiknya dan jiwanya. Fisiknya tentunya diadab dengan benda yang mereka curi. Yang kedua, dipermalukan. Itu juga adab. Di dunia gak ketahuan. Ternyata di akhirat, ya, si fulan ternyata mencuri. Ghululnya ada di punggungnya. Itu memalukan, barakallahu fikum. Dipermalukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Al-ghal wa ghairihi. Al-ghalu wa ghairihi. Isim fa'il dari ghalla yaghullu madha? Al-ghalu. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian Allah tunaikan. Allah selesaikan setiap jiwa dengan apa yang mereka lakukan. Ada hitungannya. Ada hisabnya. Ada tanggung jawabnya. Dan nanti yaumul qiyamah masing-masing akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Itu makna tuwaffa, ditunaikan. Yani kullun yuwaffa ajruhu wa wizruhu. Berarti masing-masingnya ditunaikan apakah pahalanya atau azabnya. Yuwafa ajruhu, ditunaikan dengan lengkap, dengan sempurna ajruhu, pahalanya. Wa wizruhu, dan juga dosa-dosanya. Ala miqdari kasbihi, sesuai dengan miqdari kasbihi, sesuai dengan ukuran, sesuai dengan seberapa dia lakukan, sesuai dengan apa yang dia kerjakan, sedikit ataupun banyak. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau kebaikan dibalas kebaikan, kalau kejelekan dibalas kejelekan. Wa hum la yudlamun, dan mereka enggak akan dizalimi. Lalu disebutkan berapa kali dalam Al-Qur'an. Yang ini diperlakukan secara adil. Allah katakan wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Aku tidak akan mendzalimi hamba-hambaku. Aila la yuzadu fi sayyiatihim wa la yadhimuna shay'an min hasanatihim. Tidak ditambah dosa-dosa mereka. Tidak pula diruntuhkan, dihancurkan kebaikan-kebaikan mereka. Tidak mungkin. Mereka tidak akan diperlakukan secara zalim. Ini semua amalmu. Dzuqu ma kuntum ta'malun. Rasakanlah apa yang kamu kerjakan. Ini kamu, yang kamu kerjakan. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Tidak ditambah dosanya. Ikhwan ibn na'azakumullah. Demikian pula kebaikannya. Enggak dikurangi. Tidak dikurangi. Ini kebaikanmu seluruhnya. Bahkan ditunjukkan kepadanya lembaran-lembaran dosa tadi. Dan ditanya. Hal ankarta minha syai'a? Apakah engkau mengingkarinya sedikit saja? Dari catatan dosa ini. Allah jadikan dia ingat semuanya. Dan dia akui semuanya. Enggak ada yang diingkari. Enggak ada dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Enggak akan mungkin dosa orang lain ditimpakan kepada orang lain. Tidak. Kecuali kalau sebab dia. Bagaimana sebab dia? Dia mengajarkan kejelekan, diikuti oleh orang kedua. Maka orang kedua ini berbuat kejelekan karena dia. Ini na'udzubillah akan ditimpakan azabnya, dosanya, dosa dia dan dosa orang yang mengikutinya. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha wa la yanqus min awzarihim syai'. Dengan tidak mengurangi dosa mereka, mereka tetap dosa. Tetapi yang ini ditambah karena sebab kamu, sebab tulisan jelekmu, sebab kesesatanmu, sebab omongan-omongan jelekmu, lihat akibatnya. Mereka semua melakukan kejelekan-kejelekan. Maka alaika, semuanya atasmu ditimpakan. Kalau tidak, enggak mungkin. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Enggak mungkin seseorang memikul dosa orang lain. Jadi jangan percaya kalau mereka berkata, saya tanggung dosanya. Kadzab. Dusta. Bagaimana dia bisa menanggung dosa orang lain? Walaupun yang tadi saja, dia diadabnya ditambah dengan pengikut-pengikutnya. Pengikutnya tetap disiksa. Tetap diadab. Bukan berarti pengikutnya bebas. Tidak salah. Karena ditanggung oleh yang mengajarkan. Tidak. Dia mengajarkan dosanya berlipat-lipat. Tetapi yang mengikutinya tetap dosa. Tetap diadab. Tidak bisa ditanggung orang lain. Wa ta'ammal husna hadzal ihtiraz fi hadhil ayatil karimah. Lihatlah bagaimana bagusnya rangkaian kata-kata ini. Dari mulai masalah gulul secara khusus, bahkan pada Nabi secara khusus tadinya, kemudian secara umum gulul bagi seluruh kaum muslimin tidak boleh, setelah itu semua dosa diancam. Susunannya sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Lama dzakara uqubatul ghal. Ketika disebutkan balasan bagi seorang yang mencuri pampasan perang, wa annahu ya'ti yaumul qiyamah bima ghallah, bahwasanya dia akan memikul apa yang dia curi nanti yaumul qiyamah. Wa lamma arada an yadhkur tawfiyatahu jazaa'ahu, ketika ingin menyebutkan bahwa akan dibalas sesuai dan setimpal wa kana al-iqtisar 'ala al-ghali yuhim bil mafhumi anna ghayrahu min anwa'il 'alamin qad la yuwaffaun. Dikhawatirkan ada kesan bahwa gulul saja yang ditepati azabnya, maka Allah sebutkan dengan secara umum akan dibalas secara setimpal seluruh dosa. Dan bukan hanya dibalas setimpal dosa-dosanya, balasan kebaikan pun akan dibalas setimpal, bahkan berlipat kali. Maka Allah atabilafdin amin jami' lahu wali ghairihi. Maka Allah sebutkan dengan bahasa yang umum sifatnya. Kullu nafsin, setiap jiwa akan ditepati balasannya. In khairan fa khair, in syarran fa syar. Kalau baik dibalas kebaikan, kalau jelek dibalas kejelekan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Billahi taufiq wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.